أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون أيها الطلاب بارك الله فيكم pada malam hari ini meneruskan kajian kita pembahasan masih hadis An-Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu yang berbicara atau yang menerangkan kepada kita semuanya tentang sikap zuhud dan warok, babnya asli tentang zuhud dan warok. Tentunya uraian yang cukup panjang, berkali-kali pertemuan kita belum menyelesaikannya. Tetap di antara keterangan-keterangan tersebut adalah Syekh berusaha ingin memahamkan kepada kita semuanya tentang pentingnya sikap zuhud dan warok ini. Naam. Pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala perkara yang dibagi tiga menurut beliau, ada yang halal secara pasti, kemudian yang kedua haram secara pasti, wadih, dan yang ketiga adalah perkara yang masih samar-samar. Sekarang melihat taklik daripada Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun sebelum kita teruskan membaca takliknya, ingin memberikan tadkir, peringatan atau tanbih atau nasihat, disebut nasihat atau disebut tanbih. Yang pertama, untuk kita semuanya yang hadir, yang mendengarkan, mastafatna min ustadzina al-ustadz al-Bukhari Abu Samah habibullah ta'ala war'ah, dan juga Allah menjaga beliau. Di antara perkara seorang bisa khusyuk adalah apa yang dihadapannya tidak banyak faktor yang melalaikannya. Nah, sehingga di antara hal tersebut adalah izar. Apa kaitannya kok izar ini? Nah, dan ini memang sebagian orang kecilin sedikit volumenya. Sebagian orang ingin tampil trendy, ingin tampil keren, ingin menampilkan apa yang dimiliki yang bagusnya dengan menampakkan merek tertentu. Mungkin sudah mulai ada yang paham, nyambung. Izar, sarung, kaitan dengan sholat yang khusyuk ini, ada yang nyambung? Kalau pakai sarung kira-kira gimana? Tertulis entah Wadimor atau Atlas, Mangga, merek-merek sarung. Iya, oh, ini sarungku, Atlas. Nah, dipasang merek tersebut di bagian belakang. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Yang di belakang kalian kurang kusuknya, diakui kurang kusuknya. Kenapa? Terlintas ada tulisan Atlas, Wadimor. Iya enggak? Nah, maka intabihu ya ayuhal hadirun, biar sholat kita semakin khusyuk, enggak usah nampilkan mereknya. Taruh di dalam atau taruh di atas biar enggak kelihatan, enggak terbaca orang di belakang kalian. Kasihan. Nah, antum boleh sok depan, itu bagus, tapi ternyata bawa merek itu tadi. Nah, orang di belakang kalian baca Wadimor. Nah, sarung tenun Samarinda misalnya. Apalagi merek-merek enggak? Atlas, Mangga, Gajah Duduk. Nah, ya enggak, antum sadar atau tidak ketika membaca itu berkurang konsentrasi kusahan antum? Masya Allah, ini termasuk kejelian Ustadzuna Ustadz Bukhari Abu Usama Hafidhullah Ta'ala Wara'ah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau, ilmunya yang bermanfaat. Yang kedua, saat hari-hari ujian, sebenarnya bukan hanya hari-hari ujian, hari biasa pun terutama bagi tulab ini untuk diperhatikan, yaitu izin ke kamar mandi. Izinnya tidak mengapa, yang musilah bagaimana? Dalam keadaan kamar mandi pada buka, duduk-duduk entah di mana duduknya atau ngobrol, enggak segera keperluan hajatnya apa, enggak segera diselesaikan. Lalu nanti kita tahu ustadznya datang, langsung buru-buru masuk kamar mandi. Iman ya, waktu belajar itu kalau antum kalkulasi umur antum ini, kalau umurnya 60 tahun misalnya, takdirnya umurnya 60 tahun, masa belajar itu maksimal paling start 20 tahun. Perkiraan maksimal bisa belajar usia dari kecil sampai 20 tahun kurang lebihnya. Nah, itu yang maksimalnya. atau sampai mungkin sampai 25 tahun, sampai masa lajang berakhir, kalau sudah menikah itu sudah mulai berkurang. Nah, itu kalau sampai segitu penuh belajarnya, dikurangi hal-hal yang kemarin Ustaz Dunia Asyafi'i menyampaikan, dulu kami itu kok tidur ternyata. Kenapa? Dari kecil belajarnya enggak maksimal. Ketika sudah mulai belajar, sampai umur berapa? Dikasih umur 6 tahun, 20 tahunnya untuk tidur, enggak semuanya untuk belajar, untuk ibadah, enggak. Baik, sehingga 20 tahun yang awal ini antum maksimalkan, jangan banyak waktu yang tersia-sia. Mungkin memang antum belum merasakan penyesalan sekarang ini, belum merasakan nikmatnya ilmu, belum. Karena yang pengen itu orang tua, mondoklah le, nak, biar pinter, biar soleh, biar solihah, biar hafal Al-Quran, dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Itu yang keinginan orang tua. Lah, hendaknya antum ketika ini sudah jalan hidayah, sudah masuk ke antum, jaga. Ah, sudah bosan dari kecil kok belajar agama, belajar di pondok dan seterusnya. Sadari. Ilmu yang antum perjuangkan, antum belajar padanya adalah ilmu agama untuk ibadah antum, bermanfaat untuk akhiratnya. Sementara yang dunia saja, mereka itu lebih dari 20 tahun belajarnya. Kalau dihitung dari TK itu 6 tahun sampai S3, sampai dokter itu mungkin bisa sampai umur 30 tahun itu kalau terus, enggak berhenti. Kalau orang sebenarnya kan sudah kerja, istirahat dulu, nanti sambil kuliah, sehingga umur 50 tahun baru gelar dokter misalnya. Kalau yang terus mungkin 30 tahun, itu selesai dokter, atau mungkin atasnya profesor kalau bisa. Kita enggak muluk-muluk ingin profesor kan dokter, enggak. Penting salihah, bisa hafal Al-Quran, bagus. Karena masya Allah ujiannya semakin tinggi, keilmuan seorang, gelar seorang, ujiannya yang semakin berat, semakin dahsyat. Maksudnya bagaimana dari hal ini semuanya? Gunakan waktunya, perlu istirahat sebentar, ke kamar mandi itu perlunya apa, segera selesaikan dan balik lagi ke tempat semestinya di mana duduknya. Tidak ngobrol, tidak nunggu dan yang lainnya. Kamar mandi kosong. Kamar mandinya kosong itu dana di kaum muslimin, itu biar dapat pahala digunakan. Ya atau tidak? Yang nyumbang itu loh. Bangun masjid, entah kamar mandinya, entah pintunya. Itu tujuannya menyumbang biar dapat pahala. Amal jariah selama digunakan masjid ini, kamar mandi ini, dia ingin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Kita teruskan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa ala hadza yakunu min babil 'am. Salah buka. Ta'liqu Syekh salah selembar. Al mu'allif rahimahullahu taala qarana baina asya ba'dihha wadihun wa anal khilaf fihi dha'ifun. Yang Ibnu Rajab ungkapkan pada pertemuan yang lalu kita telah membacanya, dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau Ibnu Rajab menggandengkan dua perkara yang sebagiannya adalah jelas dan penyebutan khilaf padanya adalah lemah. Baik. Famuraduhu rahimahullahu mujarada atau mujarradu al-ikhtilaf. Penyampaian di sini sekedar penyebutan ikhtilaf. Tidak perojihan, tidak. Ibnu Rajab tidak merojihkan yang ini halal atau yang ini haram, itu enggak. Hanya sekedar menyampaikan ikhtilafnya saja. Al-khailu al-khilafu fi hilliha aw tahrimiha dha'if. Kuda perselisihan padanya apakah dia itu halal atau haram itu dhaif, enggak perlu diperselisihkan macam gitu. Sudah jelas halalnya dia. Wa sawabu annaha halal. Yang benar kuda itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Jadi enggak perlu diperselisihkan antara halal dan haramnya, sudah jelas. Tapi memang di kitab fikih dibahas perselisihannya, maka ditampilkan sekilas saja di sini oleh Ibnu Rajab al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Li'annahu thabata fi sahih al-Bukhari an Asma'in binti Abi Bakrin annahum naharu fil madinati farasan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akalu minhu. Karena telah tetap sebuah dalil di sahih Bukhari dari sahabiyah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum, sesungguhnya mereka kaum muslimin bernahar, mengadakan sembelihan kurban. Nahar ya istilahnya untuk menyembelih unta sebenarnya. Baik, di kota Madinah sebuah kuda yang mereka sembelih di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kaum muslimin makan dagingnya, makan daging daripada kuda ini. Nah, jadi hadisnya Sahih Bukhari, insyaallah sahih hadisnya, menyatakan halalnya kuda. Wa amal bighala fal khilafu fi hilha dhaif. Adapun keledai, maka perselisihan pada hukumnya dia lemah, enggak perlu di apa? Perselisihan menyebutkan halal atau haramnya adalah apa? Lemah perselisihannya. Ai annaha halal. Dia adalah halal, maksudnya gitu. Lemahnya yang menyatakan halal ini lemah. Ai alqaul bi anna halal dhaif, maksudnya pendapat yang menyatakan keledai itu halal itu lemah. Li annaha mutawalidatun min muharram, karena dia lahir dari hasil persilangan yang hewannya induknya itu haram. Fa inal bighal waladul himar minal faros, karena bighal itu anak keledai. Bigel kan keledai ya, sebut bigel saja, karena kalau keledai kan himarnya, karena bigel itu adalah anak keledai yang mana pejantannya adalah kuda, induknya keledai betina, kemudian jantannya kuda, karena induknya himar itu adalah apa, diharamkan. Nanti ada penyebutan, kalau antum melihat kitab fikih, nanti keledai apa yang diharamkan dan yang dihalalkan ada di sana. Karena induknya diharamkan, maka bigal itu diharamkan pula. Maka perselisihan tentang halalnya itu lemah. Jadi hukumnya jelas haram. Ini kalau bigal. Baik. Jadi kembali ke atas, karena Ibnu Rajab sekedar menyampaikan di kitab-kitab fikih terdahulu penyebutan perselisihan, maka sekedar disampaikan, bukan merojihkan beliau. Baik, Syekh Utsaimin yang merojihkan. Jadi bigal hukumnya apa? Haram. Kuda hukumnya halal. Wa amal hamir fal khilafu fi hilha at'ab. Keledai hukum halalannya lemah. Tadi dia haram. Li'an al-qaul bi hilha sadun. Bahkan pendapat yang mengatakan dia halal itu sad, pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang nyeleneh. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lana annahu harramaha wa lam tuhalla ba'da dzalik. Karena sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan haramnya hamir, keledai, dan tidak pernah menghalalkan setelah itu. Wa amad dhab. Apa? Biawak. Dhab. Biawak. Fal khilafu fi tahrimiha dhaif. Maka perselisihan tentang haramnya ini lemah. Berarti kalau lemah bagaimana? Rajih yang halal gitu. Faqad thabata annahu akala bi hadratihi. Sungguh telah tetap, cuman tidak dibuatkan dalilnya di sini, di sahih apa gitu. Sungguh telah tetap bahwasanya ada seorang yang makan dhab ini di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wasu'ila aharamun hu, lalu Nabi ditanya apakah dhab itu haram. Qala la, tidak, kata Nabi, tidak haram. Walakinahu laisa fi ardi qaumi fa'ajiduni u'afihu. Akan tapi di daerah kami, di negeri kami, enggak ada dhab. Di kampung kami enggak mendapatkan dhab ini, maka aku mendapati untuk aku maafkan, jadi enggak apa-apa, jadi halal. Idzan al-mu'allif rahimahullah lam yarid tusawi hadil asya fi hil awil hurmah. Kalau begitu kesimpulannya, mu'allif rahimahullah ta'ala Ibnu Rajab yang dimaksud tidaklah membawakan atau tidaklah berkeinginan menyamakan antara perkara-perkara di atas ini dalam hal halal dan haramnya. Innama arada mujaradul ikhtilaf fiha, yang beliau inginkan hanya sekedar menyampaikan perselisihan padanya, enggak merujukkan halal dan haramnya. Oke, jadi pembahasan ini sehubungannya dengan masalah al-wara tentu sangat jelas sekali. Yang belum diketahui ilmunya oleh kita ya tinggalkan, entah makanan, entah berbentuk hewan atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kalau memang kita ragu samar hukumnya, kita tinggalkan. Baik, sekedar membacakan satu atau dua dalil tentang perkara-perkara yang dalam Islam telah menerangkannya. Sebelum dalil adalah sebuah kaidah. Al-qa'idatu syar'iyyatu fi ma'rifati ma yahilu min al-at'imah wa man yahrum. Dalam Islam ada sebuah kaidah syar'i dalam ayat Al-Qur'an untuk mengetahui sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram. Di antara dalilnya ialah Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan untuk mereka manusia yang di dunia ini at-thayyibat, perkara yang baik-baik. Wa yuharimu alaihimul khaba'is, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka umat manusia al-khaba'is, perkara-perkara yang jelek. Cuman enggak bawa tafsirnya, rinciannya. Sekal dalil-dalil saja. Juga Al-A'raf ayat yang lain 32, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan untuk hambanya dan perkara-perkara yang baik dari rezeki ini. Jangan sampai kita mengharamkan yang baik, maksudnya gitu. Siapa yang mengharamkan? Nabi Muhammad suruh berkata atau bertanya, siapa yang mengharamkan rezeki yang halal ini? Sampai Rasulullah SAW dalam potongan sebuah hadis Akhrajahu Daruqutni dalam kitab sunnahnya Sunan Daruqutni Al-Baihaqi, dan hadisnya di Hasan Al-Imam An-Nawawi, yaitu wasakata an asya'a rahmatan lakum. Rasulullah mendiamkan beberapa perkara rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Min ghairi nisyanin falatabahatu anha, tanpa lupa. Pembuat syariat mendiamkan perkara tersebut, tidak lupa, maka kalian jangan berdalam-dalam mengorek tentang hal itu, mencari-cari. Asyari, ya di sini asyari mendiamkan beberapa perkara, yakni Allah Subhanahu wa taala bentuk rahmat untuk kalian semuanya, bukan karena lupa. Jadi aslinya perkara sudah dijelaskan dalam Islam ini, hanya saja atas bagian ulama belum sampai padanya ilmu-ilmu perkara yang masih samar itu. Sebagian ulama, sebagian yang lain sudah tersampaikan sehingga sudah jelas hukumnya. Nanti semakin ke belakang bahasan ini semakin lebih menggamblangkan, menjelaskan secara lebar maksud daripada penjelasan yang telah berlalu. Semakin belakang lagi semakin jelas insya Allah. Ketika memberikan taklik, Syaikhul semakin mudah memahaminya. Baik, antara lain karena seorang itu keterbatasan ilmunya belum sampai, terlebih zaman dahulu tidak tersampaikan pada dirinya hadis yang menerangkan ini misalnya atau hukum masalah ini. Baik, kita teruskan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wasurbu makhtarifa fi tahrimihi min al-ambidah allati yaskuru katsiruha. Minum yang diperselisihkan hukum haramnya dari nabid yang kalau banyak diminum itu memabukkan. Minuman keras dibuat dari perasan anggur, ambida, jamak dari nabid. Dipersisikan hukumnya, catatan kakinya. Al-khamru al-muttakhidah minal inab yahrumu qaliluha wa katiruha bittifaq. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, khamr yang dibuat dari anggur maka hukumnya haram, hukum minumnya haram baik sedikit ataupun banyak. Bittifaq, ini kesepakatan para ulama. Jadi anggur itu bisa dibuat minuman keras, walaupun dia cair tapi disebut minuman keras. Rasa yang sudah memasak agar yang sudah dipahami. Amal muttakhidatu min ghairi al-inabi haramun aydan indal jumhur. Adapun yang dibuat dari selain anggur, minuman keras, itu juga haram menurut jumhur ulama. Bahannya anggur atau bahannya selain anggur sama-sama haramnya. Wa indal ahnafi la yuhramu qaliluhu ila idza askar. Adapun menurut pendapat Hanafiyah, madhab Hanafiyah, maka minuman keras itu kalau sedikit tidak haram, kecuali kalau sedikit saja sudah memabukkan ya haram. Gitu. Al-Hanafiyah berpendapat sedikit tidak haram dari minuman keras itu, kecuali baru sedikit saja sudah memabukkan baru haram. Begitu. Kembali ke atas. Walaysa makhtulifa fi ibahati lubsihi min juludi sibak wa nahwiha. Dan bukan termasuk yang diperselisihkan dalam hal bolehnya memakai kulit dari binatang buas, sepatu atau sandal, jaket yang dari kulit binatang buas atau yang selainnya. Wa imam al mukasab al mukhtalaf fiha kama sa'ilil ainah, ataupun dari jenis usaha-usaha yang diperselisihkan padanya seperti masalah ainah. Jual beli bentuk ainah yang masuk nanti ke arah riba. Di penjelasan catatan kakinya, hiya bai'us sil'ah bi tsaman mu'ajjal. Ainah adalah jual beli barang dagangan dengan harga atau dengan pembayaran yang ditunda. Summa sirauha qabla qabdi tsaman naqdan. Kemudian penjual membeli kembali barang yang telah dia jual sebelum barang tersebut dipegang oleh pembeli, dibayar kontan. Bisa manin akal mima biadmitihi, dengan harga yang lebih sedikit dari harga dia menjual. Waswatihuha syekh, dan akan dijelaskan oleh syekh rahimahullah ta'ala. Baik, nanti dalam penjelasan insyaallah kita gambarkan. Ka'aliku syekh, masail wa'inah laisat masalah wahidah. Masalah ainah, jual beli yang mandung riba ini bukan satu masalah saja, luas pembahasannya. Dan keterbatasan ilmu yang pada saya tentunya mungkin tidak seperti ustaz-ustaz yang telah mahir, telah menguasai ilmu ini. Haddaha ba'dhum bi anha kullu ma yatawassalu bihi ila riba. Sebagian ulama memberikan batasan ainah adalah segala transaksi, segala bentuk akad muamalah yang mengantarkan pada riba, itu ainah. Segala transaksi bentuk jual beli dan lainnya yang sampai pada riba, mengantarkan pada riba. Antariqil hilah, dari cara yang dia ada tipuan padanya. Hilah dengan cara apa? Enggak langsung tapi dengan hial. Enggak langsung riba gitu enggak, tapi dengan cara hial, tipu daya. Walahada fatawaruk minal ainah. Oleh karena ini tawaruk pun termasuk ada ainahnya. Apa? Diartikan money changer itu ya, tukar beli uang itu. Money changer, tawaruk. Wallahu alam. Warok itu dari kata uang. Tukar-tukar uang tapi jumlahnya enggak sama. Nilainya itu enggak sama. 500 ditukar dengan 1000 misalnya. Atau musim zaman lebaran seringnya orang untuk butuh uang yang receh. Banyak orang di jalan-jalan dan yang lainnya siapkan uang recehan dia, entah 5 ribuan, 10 ribuan. Nah, orang tukar bawa 100. ternyata bukan 100 si pihak yang 5000 tadi, entah 90 atau 95, nah, ditukar dengan 100. Nah, jual beli namanya, jual beli uang. Nah itulah karena selisih 5000 kalau 95, maka riba, mengandung riba itu enggak boleh hukumnya. Waqad nasa ala dzalika al-Imam Ahmad yang menyatakan akan hal ini, tawaruk termasuk ainah riba itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mas'alatul ainah al-mas'alah al-mashhurah. Masalah inah ialah masalah yang terkenal. Bentuknya yaitu an yabi'a syai'an bi tsamanin mu'ajjalin wa yastariha bi aqal minhu naqdan. Bentuknya ialah menjual sesuatu, barang yang halal diperjualbelikan dengan harga ditunda nanti, pembayarannya ditunda. Dan pembeli tadi membeli kembali dari penjual, bukan ya, penjual membeli kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah tapi kontan. Baik, dengan contoh di bawahnya ini akan jelas. Misaluhu ba'a alayya sayaratun bi khamsina alfan ila sanatin. Ada seorang menjual kepadaku sebuah mobil. Harganya di sini enggak jutaan tapi ribuan, nah 50.000 gitu saja. Enggak apa, kita terjemahkan apa adanya. Mobil cuma 50.000. Bayarnya kapan? Nanti setahun kemudian. Sumastaroha minhu bi arba'ina alfan naqdan. Kemudian pembeli tadi membeli kembali barang yang telah dia jual kepada aku, harganya cuma 40.000 tapi kontan. Wa akhadha sayyarah, lalu diambillah mobilnya. Wa atau arba'ina alfan, dan diserahkan uangnya sebanyak 40.000. Hakikatul amri anahu atau arba'ina alfan bi khamsina alfan ila sana. Hakikatnya ini sebenarnya, dia menginginkan uang yang sebanyak berapa tadi? 40.000 tadi. Nah, tapi tercatat 50.000 hakikatnya. Nah, ini gambarannya. Biar jelas, A dengan B. A penjual, nggak usah mobil, yang mudah sajalah. Karena santri yang dihadapi, biar mudah, gampang. Siswa A punya buku tulis, mau dijual. Nah, harganya 2.000. Baik. 2.000. Murah-murah saja biar cepat dipahami. Kemudian siswa B atau santri B membeli dengan harga 2.000 ya, tapi apa? Kamu bayar, tapi transaksinya dibayar dengan apa? Mu'ajjal, ditunda. Ini tempo. Nah, entah sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Ya, oke. Okay. Setelah itu ini belum, barangnya kadang belum diserahkan. Karena hakikatnya si A tadi inginnya itu uang sebenarnya. Inginnya apa? Uang. Bukan si A ya, si B inginnya itu uang. Si A atau si B ya? Kok agak Sebentar. Nah, menggambarkan kok kalau gini agak, menerjemahkan itu agak sulit. Si B itu sebenarnya gak butuh buku sebenarnya. Gak butuh apa? Buku. Tapi karena si A ini perlu uang, punyanya buku, maka jual bukunya. Gak apalah, tertulis 2.000, tulis, catat, saksinya ada. Nah, sudah. Sekarang B ini menjual lagi bukunya, kembali ke A, jualnya ke orang lain. Nah, buku yang 2.000 aku beli dari kamu, bayarnya nanti itu, tak jual lagi ke kamu. Nah, tak jual 800. Atau mungkin si B bilang, udahlah aku beli 800 sajalah, tapi kamu bayar kontan. Entah 800, entah 1.000, tanya ini. Udah. Tapi harusnya kontan. Kayak gitu. Ya udah, si B ngasih uang. Nih, 800, apa 1.000. Jadi A sebenarnya kan butuh uang sebenarnya si A ini. Dan si B sebenarnya gak butuh barang tadi. Sebenarnya itu aslinya gitu. Baik, maka dapat uang berapa? Si A, 1.000 kan? Bisa untuk jajan lumayan, 1.000. Nilainya yang ringan saja. Tapi kan dia punya utang berapa? 2.000. Punya utang berapa? 2.000. sejak awal dia sebenarnya enggak ingin menjual barangnya, sebenarnya itu butuhnya itu uang. Nah, tapi karena punya barang dia jual dengan harga 2.000, tapi apa nanti bayarnya entah sebulan lagi. Nah, maka mencari hilah tipu daya, dia enggak ketahuan kalau pinjam uang 2.000 tapi kembalikan 2.500, itu kan jelas-jelas 500-nya riba. Maka punya barang inilah, aku jual 2.000 gak apalah nanti bayarnya, aku kamu bayar nanti gak apa. Nah, setelah itu dia beli lagi, dah aku beli. Atau si B bilang, tak jual buku ini ke kamu lagi, 1.000 mau gak? Mau, dapat uang 1.000 tadi. Tapi dia punya hutang, catatan 2.000. Ini hanya khiyal. Nah, khiyal bentuknya akhirnya mengarah ke riba. Ingin uang, nah, tapi kalau pinjam nanti ngasih riba, bunga kan ketahuan jelas ribanya. Nah, dengan cara ini maka dia terlepas, kayaknya gambarannya itu terlepas mudahnya itu. Padahal enggak, itu khiyal saja. Itu yang dimaksudkan oleh saya. Baik. Walihada qala Ibnu Abbas inna hadha rohim bidarohim. Sesungguhnya itu adalah tukar uang, jual beli uang, akad transaksi uang yang tidak sama besarnya, nilainya enggak sama. Tadi 2.000 tercatat hutang, nah, dia dapat uang berapa? 1.000. Nanti kita yang bayar kan 2.000. Nah, baik. Qala Ibnu Rajab wa tawarruq wa mudzalik wa binahwi hadzal makna fasara al-mustabihat al-ahmadu wa ishaqu wa ghairuhuma min al-a'immah. Bentuk tawaruk seperti ini, tukar-menukar uang dengan nilai yang tidak sama ini dan yang semisalnya adalah termasuk perkara yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq dan selainnya rahimahumullahu jami'an dengan istilah tadi, perkara yang masuk ke samar tadi. Tawaruk maksudnya ke dalam hukum yang samar, tidak belum masuk ke jelas yang haram menurut beliau, tapi masuk kepada perkara yang masih samar-samar. Masih samar-samar. Ta'liqu syekh. Masalah tawaruk an yabi'a 'alaihi sil'ah bi tsaman mu'ajjal akthar min tsamaniha naqdan. Kembali seperti yang di atas tadi. Masalah tawaruk ialah menjual barang dengan harga yang dibayar nanti, ditunda, lebih mahal dari kalau dia pembelinya itu menjual kembali dengan harga yang lebih murah. Kalau kontan lebih murah begitu. Wa qasdul mustari ad-darahim laisa qasduhu asilah. Lah ini maksudnya. Tujuan daripada penjual tadi adalah sebenarnya itu uang, dirham, bukan barang. Pembeli pun enggak butuh barang sebenarnya. Penjual butuh uang, bukan butuh pembelinya enggak butuh barang. Wa sumiya bidzalik li'anna al-insan ihtaja fiha ila al-waraq. Hal itu karena manusia butuh uang, wa laysa indahu waraq. Dia enggak punya uang, maka butuh uang. Fa tala ila tawassul lil waraq bi hadhil hilah. Maka dia butuh uang dengan menempuh cara hilah seperti ini. Wa ya inda syekhul Islam muharramah maqtu'un bitahrimiha indahu. Dan hukum tawaruk seperti ini menurut syekhul Islam adalah haram secara pasti. Hatta naqala anhu Ibnu Qayyim fi I'lamil Waqi'in, bahkan murid beliau Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Waqi'in, annahu kana yas'alu fiha miraran, berulang kali Ibnu Qayyim bertanya pada Ibnu Taimiyah masalah tawaruk ini. Fayaba illa an takuna haraman, beliau enggan menjawab kecuali ya haram sudahlah, haram. Tanya lagi, jawabannya apa? Ya haram, enggak berubah. Wayal an sa'ayatun dengan nasi di kasroh. Bentuk tawaruk seperti ini zaman sekarang banyak sekali, banyak sekali. Wa ma idza staraha bi tsaman akthar li qasdihi ainu sayyarah la bi qasdi qimatuha fa hadza la ba'sa bihi bil ijma'. Adapun kalau seorang itu mau beli dengan harga yang lebih mahal dan memang betul tujuannya adalah apa zat barangnya, kalau di sini adalah mobil contoh dalam contoh ini, maka dengan tujuan beli mobil ini bukan bertujuan mencari harganya, nilainya harga, maka tidak mengapa bil ijma. Lebih mahal dia membayar harganya di pasaran misalkan cuma 10.000, nah, dia beli 12.000, boleh. Boleh seperti itu. Tapi enggak bertujuan apa? Uang, cepat mendapatkan barangnya. Wa kadzika law istaraha ya yuridu biha atakasub, demikian juga orang yang memang usahanya seperti itu. Nah, nyari barang kemudian dijual kembali dengan harga berbeda tentunya dia ingin cari untung. Maka boleh. Kalau yang di atas enggak cari untung, dia cari untung yang di atas tadi. Karena apa? Saya punya beli tadi 2.000. Dia dapat barang seharga 2.000. Baik, dijual kembali kok lebih murah, cuma separuh harganya, tapi kan kontan. Untungnya dinikmati nanti yang 1.000-nya itu, iya kan? Dinikmatinya nanti. Nah itulah bentuk khialnya di situ, bentuk khialnya, tipunya, tipu dayanya. Baik. Sekarang yang memang untuk usaha, lihat, perhatikan, an istaroha bi khamsina alfan muajjalah ila sanah. Seorang membeli dengan harga 50.000 tertunda sampai setahun pembayarannya. Yuridu an yabi'a fi baladin akhar, dia ingin menjual ke tempat yang lain, di negeri yang lain, nakdan dengan cara kontan nanti jual belinya di sana. La min ajri darohim, karena untuk darohim bukan, lakin min ajri atijaroh, memang tujuannya dia untuk berdagang. Hada aidan la ba'sa bihi. Nah, di satu daerah dia beli harga mobil ini 50.000 atau dibuatlah 50 juta, kemudian dibawa ke tempat yang lain di harga dengan harga 52 juta misalnya. Tidak mengapa, tapi walaupun kontan, dijualnya secara kontan langsung dapat untung. Ke sana tercatat berapa tadi? Beli 50 juta tapi kan ngebon dulu. Langsung dapat untung 2 juta, walaupun bayarnya menyerahkan 50 jutanya nanti, tidak mengapa seperti itu. Hada aidan la ba'sa bihi, ini pun tidak mengapa, boleh artinya. Wa hal min dzalika an yaqul, apakah termasuk dari bagian ini, lihat di bawah ini. Abi'uha 'alaika bi asrati naqdan wa isrina nasi'ah. Aku jual kepada kamu kalau kontan dengan harga 10.000. Tapi kalau tertunda setahun nanti, nasiah tertunda dengan harga 20.000. Aku jual kepada kamu barang ini 10.000 kalau kontan. Sekarang harus membayar. Wah, aku enggak punya uang nih. Ya udah, tempo mau berapa bulan? Setahun. Ya udah, kalau setahun 20.000. Ini termasuk khiyal atau termasuk tawarruk ainah ini atau bukan? Kata saya, la hadhi ja'isa la iskal fiha. Tidak termasuk ainah, tipu daya tidak. Juga bukan dua harga, bukan. Juga bukan dua dua harga. Nah itu antara 10.000 dengan 20.000 beda. Jual dua beli harga itu enggak seperti itu. Kalau kamu bayar apa? Dengan ungkapan lain, kalau kamu bayar nanti 20.000, ketika sampai saatnya kamu enggak sanggup membayar, maka bagaimana? Kamu tambahi 5.000 jadi 25.000. Itulah yang namanya dua harga dalam satu barang. Bisa dipaham, dibedakan dengan yang tadi. Kalau lunas berapa? 10.000. Kalau lunas harus cash 10.000 kontan. Kalau enggak cash ditunda 20.000. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ketika jatuh tempo yang 20.000 tadi, belum bisa bayar, kena denda 5.000. Inilah yang enggak boleh, yang ini. Tidak ada dua transaksi dalam satu jual beli tadi. Itu enggak bolehnya yang kedua ini. Walaupun 5.000 dan 10.000 banyak mana? Banyak 5.000, tapi itu yang enggak dibolehkan. Ada dua harga dalam satu transaksi, berubah transaksinya. Bahasa lainnya bunga, gitu kan? Kalau sahaja min babi bai'ata ini fi bai'atin, maka yang tadi di sini ini, kalau kontan 10.000, kalau nanti dibayar nanti tempo adalah 2.000, bukan dalam bab bai'ata ini. dua jual beli ndak fi bayatnya dalam satu transaksi, bukan seperti itu. Kama tawahamuhu ba'dul ulama, sebagaimana yang sebagian ulama pun ada yang waham dalam hal ini, salah. Oh itu berarti riba kalau kontan 10.000, kalau tertunda 20.000 itu riba itu, konda. Saya mengatakan tidak. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini. Nah, kalau ada yang kurang jelas dan yang lainnya, mudah-mudahan ada ustaz yang lain yang bisa lebih menjelaskan kembali masalah tawaruk ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.